kau tinggal, kau hancurkan aku. Haruskah ku memilih untuk mencinta, biar tak ada rasa salah, rasa benci di hati. Jangan sakiti aku lagi bila tak suka, dan jangan dustai lagi bila tak cinta. Aku bisa terima bila ternyata kau jauh. Yeah.